Buat ya gidang elo welahan ada Senandung Rindu New Metro pasti aja. Buat saudara-saudaraku yang di bawah Indah Lestari. Spesial dan istimewa memang, ya, terima kasih.